Kita pilihkan dengan satu artis berikut bareng bersama New Metro. Kita panggilkan ada Aca Kumala New Metro pasti aja. Terima kasih.